husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdharun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita menjelang salat subuh berjamaah di masjid. Allah himpun di rumah Allah. Allah dudukkan di rumah Allah. Allah hadirkan kita di taman, di antara taman-taman surganya Allah. Ini rahmat karunia Allah yang sangat amat besar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamil ussamawati wal ard mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan Allahu Akbar, bersama guru-guru, bersama imam kita, bersama murabbi kita, al-walid, ayahanda Tengku Julkarnain, sehat wal afiat dalam dakwah ayah. Allahu Akbar, pojok sebelah kanan Ustaz Ahyar. Allahu Akbar, lelah-lelah beliau tetap hadir. Ya, Ustaz Andri, ya, Ustaz SMS kita. Senang sekali beliau berdakwah dari kampung ke kampung, dari musola ke musola dengan senang hati, dengan ikhlas. Ustaz Luqman bisa menyaksikan beliau di MMC Muslim setiap Rabu, Kamis, Jumat, judulnya Nasehat Luqman. Nah, sesuai dengan namanya ya. Itu jam berapa ya Ustaz? 4:30 sore ya. Allahu Akbar. Kemudian Abal Yatama, bapaknya anak yatim, melalui keikhlasan beliau tidur satu kamar ayanda dengan anak yatim. Beliau akhirnya diberi kesempatan menunaikan ibadah haji. Hamba Allah yang memberangkatkan. Tuh, ketulusan dibalas dengan hadiah dari Allah. Nah, Ustaz Musleh. Kemudian pojok sebelah kiri Ustaz Ilam. Arifin dari bujangan sama beliau. Sama Bang Fadli ya, Maya Fadli dari bujangan. Arifin sama beliau bujangan juga, Bang. Kita dakwah naik Vespa dari kampung ke kampung, ya. Allahu Akbar walillahi alhamd. Kemudian dakwah naik mobil, mobil tua, bocor lagi bannya, masyaallah. Senang sama beliau. Sampai sekarang terus kita bersahabat. Alhamdulillah. Persahabatan tidak boleh putus. Kalau persahabatan karena Allah, kecuali karena dunia. Wah, kalau udah karena dunia putus deh tuh. Ya. Kemudian imam kita Masjid Az-Zikra ya. Ustaz Muhammad Sunur Haryanto. Ya, kecil badannya tapi suaranya indah sekali. Dan beliau seorang hafid. Ya, hafal Quran dan juga mengajar setiap maghrib isya di Masjid Az-Zikra Sentul. Kemudian Ustaz Hunanul Sidik, ya, TKS, titian keluarga Sakinah, beliau membina keluarga jamaah masjid, jamaah Az-Zikra agar bahagia dunia akhirat. Imam Masjid Al-Lida MMC TV. Beliau imamnya, ya. Beliau Ustadz Haji Imam Hambali. Ya, nama beliau Imam Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Unik ini ayah. Kita bersyukur pada Allah ada imam di Masjid An-Nida ini. Nah, ini semua karunia Allah jamaah yang setia. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini walaupun dadakan tetap bisa hadir. Ini rahmat karunia Allah. Nah, satu saat kalau diajak jihad dadakan juga ya. Harus siap juga. Siap ikhwah. harus siap panggil. Di SMS siap jihad. Begitu jihad, ama. Kita sudah mulai berlatih jihad subuh ke masjid ini jihad sudah. Kesenangan kita apa? Tidur. Kesenangan kita apa? Di rumah. Hobi kita bermalas-malasan. Kita tinggalkan. Apalagi menuju masjid An-Nida gak gampang. Gerimis. Gelap. Apalagi kawan-kawan jauh-jauh ada yang naik motor. Allahu Akbar. Beliau dari Pekanbaru. Jauh-jauh. Apalagi Arifin dari Banjar. Banjar Sentul. Jadi semua kita semangat. Kenapa ikhwah? Karena kita ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat. Dan ini amal kerja terbaik. Apa? Dakwah. Karena itu bahasan kita hari ini. Kerja. Ayo kita bekerja. Allahu Akbar. Kemuliaan banyak bagi hamba yang bekerja karena Allah. Kita akan bahas. Setelah kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Rabbil alamin. Setelah kita menikmati salat berjamaah di masjid, Allahu Akbar. Kita berazam, bertekad untuk tidak meninggalkan salat berjamaah subuh kecuali di masjid. Berazam ya ikhwah sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Palahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun. Nah, mereka yang terus-menerus berjamaah di masjid lalu wafat, maka sampai hari kiamat mengalir terus pahalanya. Mengalir terus. Kenapa? Seandainya dia hidup, dia akan terus ke masjid. Jangankan wafat, dia sakit saja. Atau dalam keadaan safar. Tetap mendapatkan nilai karena azamnya selalu berjamaah di masjid. Sakit pengen banget ke masjid. Ya ayah, sakit dia. Ya Allah, nangis dia. Ya Allah, hamba pengen ke rumahmu ya Allah. Keadaan fisik. Tetap mendapat nilai. Sabar di pesawat, pas subuh masuk, gak mungkin. Kita perjalanan dakwah ke Papua, ke Maluku itu pesawatnya tengah malam. Ketika mendarat sudah jam 7, jadi di pesawat subuhnya. Wah sedih tuh, pengen banget di masjid. Nah dapat nilai tetap pahala di masjid. Allahu Akbar walillahilham. Sekarang saatnya kita membahas kerja dalam Islam. Silakan Ayahanda Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم أنندا Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir hari ini, para hadirin wal hadirat, rahimakumullah, dan para pemirsa MNC televisi dimanapun Anda berada. Bersyukur kita pada Allah atas karunia yang besar yang Allah beri pada kita. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa kita sudah berada pada tahun baru 1434 Hijriah. Kita pada tahun ini mau bekerja lebih keras daripada tahun-tahun sebelumnya. Bekerja ini adalah satu perintah Allah SWT. Oleh karena itu jangan anggap remeh dengan kerja. Allah memerintahkan wakul, dan katakanlah hai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, i'malu, bekerjalah kamu, beramallah kamu, berbuatlah kamu sesuatu, jangan berpangku tangan, diam saja ngelamun. Fasayarallahu amalakum, dan segera saat itu juga. Itulah hebatnya kalau udah bahasa Arab Nahu ini ya. Fanya itu artinya kemudian segeralah Allah melihat pekerjaanmu itu. Allah maha melihat, ya, maha mendengar. Kerja kita dilihat oleh Allah, dipantau. Wa rasuluhu, dan Nabi pun, Rasul Nabi Muhammad SAW melihat pekerjaanmu. Wal mu'minun, dan semua orang beriman juga melihat pekerjaanmu. Kalau Allah pasti melihat. Wa'alamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu perlihatkan, apa yang kamu sembunyikan. Allah maha tahu. Wa rasuluhu, dan Nabi melihat pekerjaanmu. Ini ajaib ayat ini. Kalau Nabi hidup pada zaman dulu, sahabat-sahabat melakukan perbuatan di depan Nabi, Nabi tahu, biasa itu. Kita pun begitu, kalau orang berbuat di depan kita tahu, itu hal yang biasa. Tapi Allah katakan, berbuatlah kamu, hai kaum muslimin, orang beriman, Rasul akan lihat perbuatanmu. Berarti sahabat Nabi dulu, kalaupun berbuat di belakang Nabi, Nabi tahu. Oh, apa Nabi maha tahu? Tidak. Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan sahabatnya walaupun di belakang Nabi. Ada satu orang sahabat, Su'aib radhiyallahu anhu. Ini Ar-Rumi, orang Romawi yang masuk Islam. Ketika beliau mau pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, dicegat sama orang-orang Quraisy. Katanya, "Dulu kamu datang ke sini miskin. Sekarang kamu pergi ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad, mau bawa harta yang banyak karena sudah kaya. Tinggalkan semua hartamu." Dia bilang, "Boleh, ambil harta saya simpan di sini, ambil semua. Enggak ada harganya harta. Buat apa saya kaya kalau saya enggak bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mau ikut Rasul, ambil semua harta saya. Saya beritahu, saya simpan di sini, saya simpan di situ, saya simpan di sini semua. Tapi kamu jangan lukai dan lawan saya sebab saya jago panah. Saya orang Romawi, jagoan panah. Satu panah saya pasti satu nyawa akan tercabut." Maka dia pun pergi. Allah beritahu kepada Nabi. Ada orang-orang yang memberi dirinya, membeli dirinya dengan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu. Begitu datang Suhail, bukan Suhaib. Suhail. Perdagangan yang beruntung wahai Suhail. Tahu Nabi, dari mana Nabi tahu? Bahwa dia menggadaikan seluruh hartanya demi mengikuti Rasulullah SAW. Allah beritahu. Terjadi peristiwa Bir Mauna. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh oleh pengkhianat-pengkhianat. Mati semua, tidak ada satupun yang hidup. Nabi diberitahu, saudara-saudaramu telah dikhianati, telah wafat. Nabi kunut nazilah sebulan penuh. Peristiwa itu dahsyat. Dari mana Nabi tahu mereka dibunuh? Tidak ada satu orang pun memberitahu. Allah beritahu. Itu Nabi masih hidup. Bagaimana Nabi setelah wafat? Allah beritahu kepada Nabi di dalam kuburnya perbuatan-perbuatan umatnya di atas dunia ini. Jangan kita pikir Nabi kalau sudah wafat, sudah habis putus. Ini keliru. Sedangkan kita saja manusia biasa kalau mati dalam kubur enggak habis. Kita masih bisa mendengar dalam kubur. Kita masih bisa melihat dalam kubur. Bahkan fabasaruka yaumal hadid, penglihatanmu di dalam kubur lebih tajam dari mata pedang. Orang di dalam kubur lebih tajam matanya melihat daripada orang hidup. Orang hidup enggak bisa lihat malaikat. Ayo, siapa yang sudah lihat malaikat maut? Ada? Sudah jumpa malaikat maut? Belum. Orang yang mati sudah jumpa malaikat maut. Dia sudah jumpa malaikat mungkar dan nakir, dia bisa lihat, bisa dengar suaranya. Yang menguburkan enggak lihat. Makanya Nabi Muhammad ajarkan kepada kita kalau masuk ke komplek kuburan ngasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Insyaallah bikum lalahikun. Assalamualaikum hei ahli kubur semua. Laki-laki perempuan Islam. Jadi ini salam bukan untuk malaikat ini. Ada yang bilang itu salam untuk malaikat penjaga kubur. Kalau malaikat penjaga kubur mana ada laki-laki perempuan. Bagaimana sih muslimin muslimat? Emang mungkar nakir laki-laki perempuan? Bukan. Jadi itu untuk siapa? Untuk yang mati itu. Insya'allahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ. Mereka jawab salam kita itu. Mereka jawab, mereka dengar. Cuman jawabannya kita gak dengar. Sebab kalau dengar problem. Itu aja masalah. Sempat kita assalamualaikum. Dia jawab rame-rame. Waalaikumsalam. Nah, bubar itu masalahnya. Mereka jawab tapi kita tidak dengar. Nabi di dalam kuburnya diperlihatkan perbuatan umatnya. Annal anbiya ahya'un fi kuburihim wa yusallun. Hadis ini dihasankan oleh Albani. Adalah nabi-nabi. Mereka itu di dalam kuburnya hidup. Lagi melaksanakan sholat di dalam kubur. Waktu Nabi Isra' Mi'raj, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kulihat Nabi Musa di dalam kuburnya sedang melaksanakan sholat. Jadi kalau kita masih hidup ini sholat, hobi kita sholat, insya Allah nanti di kubur pun kita bisa melaksanakan sholat sebagai hobi kita. Nabi sendiri dalam hayatu sahabah dituliskan, ada satu riwayat seorang sahabat mendengar dari dalam kuburan ada orang membaca Al-Quran. Surah Al-Muluk. Kata Nabi, betul. Itu orang memang sedang membaca Al-Quran dalam kuburnya. Jadi kalau Allah kita hobi baca Quran dalam kubur, kita baca Quran jadi juga. Yang hobi mewiridkan Al-Quran. Dalam kubur akan dalam senang baca surah Quran. Yasin. Dia akan baca Yasin juga. Hobi. Yang kulhu jangan sedih. Ya. Kulhu jangan sedih, itu sepertiga Quran. Innaha la ta'dilu tsulutsal Quran. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal. Sesungguhnya itu perbuatanmu membaca kulhu satu kali, itu pahalanya sepertiga Al-Quran. Pernah satu hari, sahabat Nabi membaca Al-Quran di masjid. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u kulhu allahu ahad yuraddiduha. Ada seorang lelaki mendengar sahabatnya baca Quran. Kulhu allahu ahad. Diulang-ulang, diwirid-wiridkan. Ini wirid, yurad diduha. Diwirid-wiridkan kulhu dari abis isya sampai subuh. Berapa ribu kali itu? Mewirid-wiridkan. Wirid itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Wirid, kami baca. Itu bahasa Inggris. Ini bahasa Arab nih, diulang-ulangi. Wa innahu yataqalluha. Sahabat yang mendengar kawannya baca kulhu diulang-ulang itu anggap remeh. Kulhu doang, kayak gak aja ayat lain aja. Falamma asbaha, datang waktu subuh, selesai sholat subuh, ja'a ilan nabi, yang anggap remeh ini ngadu sama nabi. Wa innahu yatakalluha, fadhakara dharikalahu, diadukan sama nabi. Ya Rasul, tadi malam sahabat saya itu, baca kulhu dari habis isya sampai subuh, kulhu tok, gak ada yang lain. Maksudnya ngadu supaya Rasulullah marah. Ini bid'ah, nabi gak pernah ngajarin, nabi gak pernah buat. Nabi enggak pernah suruh, kok kamu lancang-lancangan begitu. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, Walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang menguasai nyawaku, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya satu kulhu dibaca sahabatmu itu, sepertiga Al-Quran pahalanya. Hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, di dalam kitab Riyadus Salihin ada ditulis oleh Imam Nawawi. Jangan anggap remeh dengan amal. Nabi melihat amal dari kubur. Orang mukmin pun melihat amal kita. Dalam satu hadis, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan. Apabila seseorang berbuat sesuatu pekerjaan di dalam rumahnya yang terbuat dari batu, gak punya pintu, gak punya jendela. Siapa yang bisa lihat tuh coba? Semut aja gak bisa lihat. Rumah batu gak ada jendela, gak ada pintu. Dia berbuat di dalam rumah itu. Maka pasti Allah akan syiarkan perbuatannya itu di mata kaum muslimin. Bayangkan kalau kita buat jahat, la haula wala quwata illa billah. Ketahuan, percayalah. Kalau kita berbuat baik pun akan ketahuan. Walaupun kita rahasiakan, kita sembunyikan perbuatan baik itu, pasti akan ketahuan. Di dunia ini juga ketahuan, apalagi di akhirat. Maka saudara-saudara, bekerja ini tentu untuk dunia ada kerja, untuk akhirat ada kerja. Dunia bagus kerja, berdosa gak kerja? Seorang suami gak mau kerja, berdosa. Dia wajib memberi nafkah anak istrinya. Kalau laki-laki, saya kerja apa mas? Saya cuman JAI. JAI? Iya, apa itu? Jemput antar istri. Loh, kok begitu? Ya istri saya yang kerja, saya cuman jemput antar saja. Ini berdosa ini laki-laki. Biar jadi pemulung. Dapat 10 ribu, 5 ribu sehari kita wajib memberi nafkah pada istri kita. Laki-laki kalau gak bekerja gak ada wibawa. Singa itu, singa, tahu singa? Singa itu raja hutan di Afrika. Kalau dia jalan keluar saja, seluruh hewan takut sama dia. Dia jalan saja orang takut. Hewan takut. Kalau ada monyet di atas pohon, gak usah dia mengaum. Dia lihat aja, jatuh tuh monyet. Dilihat saja, jatuh. Begitu wibawanya seorang seekor macan jantan, apa singa jantan. Rambutnya gondrong, badannya keker. Luar biasa itu. Kalau dia mengaum, semua binatang takut, gentar. Tapi kalau dia gak kerja, gak mau keluar kandang, di goanya saja duduk, gak ada harganya. Dipanjat-panjat sama anaknya. Ditabok anaknya. Gak ada harganya. Begitu gagahnya singa itu. Sayang singa pemalas. Singa jantan pemalas. Yang kerja singa betina. Yang cari nafkah singa betina. Bertarung lawan babi hutan. Luka-luka singa betina. Singa jantan di rumah. Dipanjatin anaknya. Ditabok-tabok anaknya. Digelitik-gelitiki anaknya. Digigit-gigitin anaknya. Aduh, kasihan. Laki-laki yang gak mau kerja. Itu sama dengan singa jantan. Cuman gayanya doang. Gayanya doang. Tapi anaknya pun gak takut sama dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kerja ya, mulia sekali kerja itu. Bahkan bedakan manusia dengan hewan. Malah bisa kalah dengan hewan. Hewan saja punya semangat kerja yang tinggi. Semut itu kerja, gak berhenti. Siang malam, saling menyapa. Allahu Akbar. Semuanya dijamin rezekinya oleh Allah kalau dia mau kerja. Allahu Akbar. Walillahilham. Wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tiada melata yang di muka bumi pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Semut yang jumlahnya di masjid ini billion-billion. Bukan triliunan lagi, billion-billion. Tapi dijamin rezekinya oleh Allah. Selama dia mau jalan, selama dia mau keluar, selama dia mau kerja. Allahu Akbar. Walillahilham. Teruskan ayah. Ya. Rezeki dijamin oleh Allah SWT. Enggak kerja pun kita, rezeki kita ada. Kalau kita masih hidup. Tetapi bekerja ini ibadah, itu masalahnya. Jadi kerja aja sudah ibadah ya? Kerja itu dapat pahala, karena perintah Allah, perintah Rasul. Enggak kerja dapat rezeki. Dapat kalau kita masih hidup ini karena rezeki kita belum habis. Itu dalam satu hadis ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Bahwa malaikat Jibril meniupkan dalam rongga dadaku bahwasanya setiap anak Adam itu tidak akan mati sebelum habis rezekinya, diambilnya semua. Jadi kalau kita tanya kenapa kita masih hidup, bukan karena kita masih muda. Yang baru lahir mati juga banyak, gak sempat nangis lahir mati, gak sempat oek mati. Ada yang sudah tua gak mati-mati. Di dalam di atas tempat tidur enggak bisa makan, makan lewat hidung, disuntikkan, cerot, minum lewat hidung disuntikkan, enggak mati-mati. 5 tahun enggak mati-mati, enggak bisa ngomong, enggak bisa ngapa-ngapain. Anaknya sampai panggil kiai. Pak Kiai, apa? Bapak saya udah 6 tahun koma di rumah sakit, Pak Kiai. Terus tolong didoakan. Kami sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Ikhlas minta doain bapaknya mati. Enggak mati-mati. Nah, ini bukan soal jaminan rezeki. Ini soal perintah Allah. Bekerja itu perintah Allah. Talabul halali faridatun ba'dal faridah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Mencari yang halal itu fardu hukumnya setelah fardu-fardu yang lain. Jadi fardunya itu sholat fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji fardu. Setelah itu kerja cari nafkah. Yang halal itu faridatun fardu. Berdosa enggak kerja. Nah, jadi kerja kita cari. Itu perintah Allah. Kerjalah. Nabi sendiri pun pernah bekerja. Kata Nabi SAW katanya, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'an ghanam. Tidaklah Nabi itu diutus oleh Allah kecuali rata-rata memelihara kambing. Ra'al ghanam. Jadi Nabi Ibrahim pemelihara kambing. Nabi Ismail pemelihara kambing. Nabi Ishak pemelihara kambing. Nabi Yakub pemelihara kambing. Terus Nabi Musa pemelihara kambing. Nabi Syuaib pemelihara kambing. Rata-rata banyak pemelihara kambing. Iya. Ya. Nanda juga melihara kambing. Pemelihara kambing. Dari 4 ekor sampai 22. Nah, pemelihara kambing itu biasanya sabar. Iya, iya. Saya pernah lihat anak-anak kecil, zaman saya kecil-kecil yang pelihara kambing. Kambing itu membutuhkan kesabaran. Kalau dia ditinggal, diikat, dia menjerit-jerit. Seharian dia jerit-jerit. Kalau dilepaskan, dia hilang. Hilang dia. Kalau diikat, bisa mati dia. Loncat paret, gantung, mati. Susah pria kambing itu. Ditarik, ngelawan. Nggak mau ditarik. Didorong, mogok. Susah, kambing itu susah. Makanya pemelihara kambing, rata-rata Rasul pemelihara kambing. Supaya apa? Mendapatkan sifat sabar. Sifat sabar. Kabarnya Presiden SBY pun pernah pelihara kambing. Kabarnya. Itu mendapatkan sifat sabar. Saya pikir nabi-nabi pemelihara kambing. Wa anta? Sahabat-sahabat nanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Qala na'am. Aku juga, kata Nabi. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu aku pernah memelihara kambing hanya untuk dapat upah beberapa kirot aja. Beberapa uang dirham saja. Untuk apa? Untuk bisa membantu Abu Thalib yang miskin yang punya anak banyak. Bantu kasih makan keluarga Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ini perbuatan Nabi memelihara kambing. Dewasa Nabi dakwah. Sebelum dakwah Nabi sebelum nikah pergi berdagang ke Syam, Damsik. Kerja melewati padang pasir Nabi sampai ke Damsik dari Mekah. Jadi ini bekerja mencari yang halal. Allah beri banyak upah. Al-kasibu minal halali karimun alallahi ta'ala. Orang yang cari nafkah cara halal itu manusia keramat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Manusia keramat manusia di sisi Allah. Karomah. Yang mencari rezeki halal. Itu manusia keramat. Apalagi di tengah orang yang gak peduli halal haram. Apalagi di akhir zaman di mana manusia ini sekarang mencibirkan yang halal. Apa kau cerita halal? Di dunia ini sudah tidak ada lagi barang halal. Wah, udah begitu dia. Ini manusia bisa jatuh murtad ini dari agama Islam. Tidak mungkin Allah menyuruh kita mencari yang halal kalau tidak ada benda yang halal di dunia ini. Cari yang halal itu disuruh. Dan manusia keramat. Tidak usah payah-payah cari keramat. Keramat itu adalah orang yang cari nafkah cara halal. Itu manusia keramat. Jangan kita anggap remeh orang-orang yang memulung-mulung barang-barang bekas itu di sampah-sampah. Itu cara halal. Itu lebih keramat daripada orang berdasi, pakai jas, naik mobil Alphard mewah, tapi pencuri. Itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih terhormat di mata seluruh makhluk. Di mana dia berjalan, tempat dia jalan itu memohonkan ampun dosa orang-orang yang keramat ini. Allahu akbar. Allahu. Jadi orang mencari rezeki yang halal, didoakan oleh seluruh alam ini, makhluk sekitarnya. Sampai ikan di laut mendoakan orang-orang ikan keramat. Ikan di laut mendoakan Allah. Kenapa? Orang keramat, manusia keramat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat orang keramat itu, malaikat membentangkan sayapnya. Jalan orang itu di atas sayap-sayap para malaikat. Ini kalau orang keramat cari nafkah cara halal. Ayah kameramen ini juga ayah. Ini mendapat pahala kita duduk, bisa. Mereka berdiri. Berdiri coba. Ayah. Kalau lelah hanya ada yang duduk itu ayah. Ini luar biasa pahalanya ayah. Luar biasa. Dapat doa kecuali kameramen dangdut. Wah. Jadi kepada ibu-ibu dimanapun Anda berada, ibu rumah tangga, saya ingin ingatkan, kalau punya suami yang bekerja cari nafkah dengan susah payah cara halal, jangan dianggap enteng. Mereka itu manusia keramat. Durhaka ibu kepada suami seperti ini, seluruh malaikat selangit dan Allah SWT akan melaknat ibu-ibu. Kadang-kadang kesian para suami ini. Pernah saya lihat seorang suami memikul es krim di pundaknya. Berat. Jualan di Ciawi di puncak. Hujan gerimis dari pagi sampai sore. Dipukul itu es krimnya. Tung, tung, tung, tung, tung. Alhamdulillah sampai jam 3 sore gak ada yang beli. Allah. Sedih. Saya sedih melihat itu. Sedih. Apa yang kita bayangkan kesedihan? Nanti pulang ke rumah, jangan-jangan pulang ke rumah istrinya nanya. Maghrib pulang ke rumah, mana duit pak? Dia bilang gak ada duit. Kenapa? Gak ada yang beli es krim. Goblok. Udah tahu musim hujan jual es krim, siapa yang beli? Udahlah dia setengah mati digoblokkan lagi. Anaknya ikut pula bilang, goblok. Ini istri durhaka kepada Allah SWT. Mestinya lah kita berbahagia punya suami seperti ini di zaman sekarang ini. Kalau dia kuat mikul es krim beratnya sampai 60-70 kilo berjam-jam. Kalau dia mau gunakan kekuatannya untuk merampok kan gampang. Itu ada nenek-nenek. Janda, rampok, bunuh, ambil hartanya kan bisa. Tapi karena takut pada Allah. Ini orang mencari harta cara halal. Allah SWT bangga. Nabi bangga. Kaum muslimin mestinya bangga dengan apa yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita anggap enteng. Hari ini kita terbalik. Kalau lihat orang kaya kita, wah terbungkuk-bungkuk. Jangan kita pikir orang yang cari harta cara halal walaupun dia miskin itu orangnya akan hatinya akan gundah. Tidak. Saya sudah lihat banyak orang kaya malah gak bisa tidur. Lewat Alphard Cheese. Kita lihat ke dalam Alphard itu. Orang kaya pakai dasi, pakai jas. Lagi mukulin kepala. Gak bisa tidur. Lewat lagi mobil Land Cruiser. Lagi marah-marahin supirnya. Gak bisa tidur. Lewat Metro Mini. Satu bus tidur semua. Jangan kita pikir ketenangan, kesakinah itu dalam harta yang banyak. Tapi dalam hal-hal yang halal. Orang cari nafkah halal tidak ada beban. Mau tidur-tidur, mau bangun-bangun. Kalau orang yang mencuri, yang koruptor itu. Walaupun kelihatannya glamor, hartanya banyak. Tubuhnya harum, minyak wanginya hebat. Pakaiannya mahal, mobilnya mewah, sepatunya kulit rusa. Tapi sesungguhnya kalau berdering terlipun, itu jantungnya loncat. Jantung itu bunyinya duk duk duk duk duk duk duk duk. Tapi kalau koruptor dengar suara handphone, kring duk duk duk duk duk duk duk duk. Begitu. Tapi kalau tukang jual es lilin, tukang ojek, tenang. Tenang, kenapa bunyi handphone dia bilang, oh pasti dari istri gua nih. Ya, oh iya benar, Kopassus, Danjen Kopassus. Halo sayang, wah. Oh, dia. Suami sekarang bikin handphone, istrinya namanya Danjen Kopassus. Bekerja dengan cara yang halal. Memang kita cari nafkah cara halal membanting tulang itu satu pekerjaan yang berat. Tetapi Rasulullah janji mam amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang tidur di malam hari dengan badan yang pegel-pegel linu karena membanting tulang cari nafkah di siang hari, maka amsa dia tidur itu katanya maghfuran. Seluruh tidurnya itu menyebabkan keampunan dosa. Allahu Akbar. Lelah cari nafkah, tidur dapat ampunan dosa. Bahkan ada dosa-dosa itu katanya inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalah wala shadaqah. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu yang tidak diampunkan karena sholat. Udah sholat gak diampunkan. Padahal sholat itu menghampunkan dosa. Kafaratul lima bainahuma. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu menggugurkan dosa. Kafaroh. Tapi ada dosa yang tidak ampun karena sholat. Ada dosa yang tidak diampunkan karena sedekah. Tetapi katanya, walal haj, bahkan dengan berhaji pun dosa itu tidak ampun. Apa sih salah satu misalnya? Nabok orang. Walaupun sholat gak ampun itu. Masuk nabok orang minta ampunnya sama Allah. Pak! Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Gak bisa. Kata Allah sama dia minta ampun sama gua. Bisa sama dia. Nah, gitu. Haji juga. Tetapi kata Nabi, wa yukaffiru hal hammu fitolabil ma'isyah. Tetapi dosanya diampun karena dia mencari nafkah. Pegel dosanya. Pernah nabok orang, belum sempat minta maaf. Allah katakan ini dulu pernah nabok orang. Tapi sekarang badannya ditaboi oleh badannya sendiri. Karena mencari nafkah susah payah banting tulang. Maka Allah katakan nanti kalau yang ditabok menuntut, aku yang bayar, kata Allah. Aku yang bayar. Kuampunkan dosa orang ini. Betapa indahnya. Jangan anggap remeh dengan orang yang cari nafkah dengan cara yang halal. Walaupun susah. Allah menghormatinya. Bagaimana kita? Hari ini kita tidak hormat. Yang kita hormati sebagian besar kita. Yang kita hormati orang-orang yang cari nafkah gampang. Sekali teken. 10 miliar. Sekali teken. 12 miliar. Uduh. Saya ini udah tua. 49 tahun belum pernah lihat 1 miliar duit. Belum pernah saya. Udah pernah lihat duit 1 miliar. Belum pernah. Saya gak pernah lihat itu. 100 juta aja belum pernah saya lihat duit itu. 100 juta. Banyak sekali itu. Orang sekarang gampang sekali teken. 6,7 triliun. Uduh. Ngeri-ngeri saya dengernya itu. Dia lupa. Allah Maha melihat. Nabi melihat. Orang mukmin melihat. Tutupilah. Tutupi. 5 tahun bisa Anda tutupi. 10 tahun bisa Anda tutupi. 15 tahun bisa Anda tutupi. 100 tahun. Allah akan buka juga suatu hari nanti. Maka dari itu saudara-saudara, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kerjalah. Karena sesungguhnya bekerja mengampunkan dosa. Dan membuat kita jadi keramat di sisi Allah SWT. Dengan syarat Allah kerjanya Allah harus yang halal. Jangan Allah cari kerja Allah yang haram. Allahu Akbar. Arifin di lewat di Depok itu. Ada yang mungkin kawan juga sering lihat. Tunanetra bawa kerupuk. Ya kan? Di jalan itu. Ayah, kita gak beli ayah. Karena ngelihat tunanetra jual kerupuk kasih duit aja. Dimarahin gitu. Saya jual Pak. Kalau Bapak mau beli dagangan saya. Jangan kasih duit. Bapak menghina saya. Subhanallah. Sudah berapa ini? Kasih 10.000 dua. Nah, 10.000 dua. Kasih 20. Enggak mau dia. Dia kasih 4. Saya jual Pak. Allahu Akbar. Dapat doa dari semut. Dapat doa dari burung. Lihat ikan-ikan mendoakannya. Makhluk-makhluk mendoakannya. Malaikat mendoakannya. Bahkan dapat ampunan dosa. Setiap langkahnya rahmat. Setiap langkahnya derajat di sisi Allah. Apalagi di era global maksiat ini. Sudah enggak jelas halal haram. Subhat dengan yang haram. Sudah. Dalam posisi apalagi orang bilang jangankan yang halal, yang haram saja susah. Subhanallah. Tetap dia bersikeras, bertekad untuk mendapatkan rezeki yang halal. Walau sedikit, tapi halal. Lebih mulia daripada banyak, tapi haram. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan lupa ikhwah, zikir kita tanggal berapa? 18 Muharram 2 Desember. Ya, Ahad jam 7 sampai jam 10. Jangan lupa dimulai dengan Qiyamul Lail. Sebenarnya setiap malam Ahad di Masjid Az-Zikra salat malam bersama mulai jam 2 malam. Dan setiap subuh halaqah ilmu, halaqah Isra ya. Setiap subuh bersama Arifin langsung. Arifin bersama jamaah masjid tidak keluar kecuali matahari terbit. Amalan Isra. Jadi matahari terbit kita salat sunnah Isra 2 rakaat. Subhanallah, berita gembira. Rasul menghabarkan berita gembira itu. Baginya pahala haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Tamam. Dan juga live streaming via live streaming salingsapa.com. Salingsapa.com Majelis Az-Zikra. Jadi kalau gak bisa hadir, bisa lihat. Arifin bersama kawan, imam-imam yang baca Quran, disimak, lalu kita kaji bersama. Allahu Akbar walillahilham. Jadi kalau mau ketemu Arifin, gampang. Datang aja subuh ke Masjid Az-Zikra. Allahu Akbar. Ayah, kerja lagi, kerja lagi. Arifin punya teman ayah. Dia kerja di tempat yang haram. Pabrik minuman keras. Gajinya besar, 26 juta. Kalau sudah dirupiahkan ayah. Dolar itu mandi. Kemudian dia bertaubat. Karena ikut zikir. Dia hijrah dalam hidupnya. Kemudian datang. Apa yang saya lakukan Ustaz? Keluar kamu dari pabrik itu. Sebab diam sebentar dia. Kenapa? Besar ya gajinya. Nah itu Anda tahu di situ. 26 juta. Dengan jaminan kesehatan, asuransi, mobil, rumah, dan sebagainya. Kamu beriman kepada Allah? Kamu beriman pada hari akhirat? Kamu sadar hidup kamu gak lama? Kamu tahu akibat makan yang haram? Allahu Akbar. Fal yanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat apa yang dia makan. Ta'ami. Halal apa haram? Karena terlalu besar risikonya di dunia, apalagi di akhirat. Begitu haram masuk ke tubuhmu, jadi darah, jadi daging, kau membangun ruangan setan dalam tubuhmu. Hujratus syayatin, the room of satanic, ruang-ruang setan dalam tubuh ini. Maka dengan mudah setan masuk lewat darah dagingmu. Astaghfirullah. Kau beri makan pada keluarga, berarti kau durhaka kepada istri dan anakmu. Dan sesuap yang haram kau bertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. La yadkhulul jannah lahmun au damun nabatan min suhtin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Dan lam yakun khasian, sulit khusyuk ibadah. Orang kalau makan haram sulit, karena Allah suci, suka dengan hamba yang suci. Bahkan tidak diterima doa-doa ibadah dari orang yang makan yang haram. Ingat ketika ada orang yang berdoa nangis-nangis, langsung sahabat melihat, wah ya Rasul, itu pasti doanya diijabah. Apa kata Rasulullah SAW? Hampir saja aku mengira sama seperti kamu kira. Akhbarani Jibril. Tapi Jibril beritahu kepada aku, orang itu ternyata maling. Orang itu ternyata koruptor. Orang itu ternyata penipu. Pakaiannya dari menipu. Makanannya dari menipu. Bagaimana Allah menjawab doa penipu? Subhanallah. Arifin jelaskan pada beliau. Lalu yang terakhir yang bikin beliau semangat. Man taraka syai'an lillah, awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, dia tinggalkan karena takutnya kepada Allah, karena ingin selamatnya di akhirat, karena ingin keberkahan hidupnya, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti. Ini Allahu Akbar, lagi bumi di tangan Allah. Hati keadaan di tangan. Rezeki di tangan. Siapa yang miliki Ar-Razzaq? Siapa Al-Ghani? Siapa yang Al-Mughni? Siapa yang beri nafas? Allah. Kaifa ahluku halkan walam ahlukku. Walam arzukku. Kaifa ahluku halkan walam arzukku. Bagaimana mungkin, kata Allah, aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya. Tuhan macam apa aku? Selama ia mau kerja. Alhamdulillah ya, 2 bulan dia sempat nganggur, sempat sedih juga itu. Dia beribadah sholat malam, dia terus ke masjid, terus duha. Dia lamar kerjaan, diterima sekarang di perusahaan minyak asing. Gajinya 39 juta. Dapat fasilitas yang lebih dari Allah. Sekarang tidak putus, sudah 3 tahun berjamaah di masjid. Zakatnya pun lebih besar. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, ya Rabbana. Lanjutkan ayat. Bekerja ini tentu tadi kita cari yang halal. Kedua, jangan minta-minta sama orang. Allahu Akbar walillahilham. Siapa yang suka meminta-minta di dunia, di hari kiamat nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan tidak berdaging di wajahnya. Jadi tengkorak. Jadi ini di padang mahsyar ini nanti tubuh manusia ini tubuh baru. Kalau rohnya roh yang lama. Roh yang ini. Rohnya roh yang ini. Masuk kubur. Rohnya roh yang ini. Tapi tubuhnya enggak. Tubuhnya jadi tanah. Di padang mahsyar bangkit lagi. Rohnya roh yang ini juga. Tapi tubuhnya tubuh baru. Kalau dia soleh, tubuhnya cantik. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Bercahaya, ada yang seterang bulan, ada yang seterang bintang, ada yang seterang matahari. Sehingga malaikat lihat, nurnya saja sudah tahu, ini ahli surga. Langsung ditanya sama malaikat, ajeng tembu nih mas? Kula, enggak, ajeng tembu, surga mawon. Oh enggak, monggo. Malaikat ngerti bahasa Jawa loh. Ngerti apa enggak malaikat bahasa Jawa? Jangan tanya hadisnya. Hadisnya mana? Kita ini bukan ahli hadis. Kita ahli hadas. Sebentar-bentar berhadas besar. Sebentar-bentar berhadas kecil. Kalau gitu emang gak usah perlu hadis. Malaikat ngerti bahasa Jawa? Ngerti. Mana buktinya? Buktinya kalau kita nyeritain orang. Aib orang kita ceritain pakai bahasa Jawa. Malaikat nulis dosanya gak? Nulis. Berarti ngerti. Gitu aja kok repot. Ngerti. Kalau kita soleh, tubuh baru bercahaya. Kalau kita tidak soleh, tergantung dosanya. Kalau suka nyeritain orang, tubuhnya nanti lidahnya panjang. Berkilo-kilometer, diinjek-injek orang kesakitan, dipotong, tumbuh lagi. Digunting, tumbuh lagi. Itu yang suka gosip. Suka gosip. Termasuk acara-acara gosip. Gosip. Masya Allah. Kadang-kadang gosipin suami sama ustazah. Wahai ustazah, saya ini tiap hari jelek-jelek begini mas sholat. Tapi suami saya kagak pernah sholat. Gimana sih ini hukumnya? Hukumnya gosip, haram. Hukumnya. Jangan ceritakan aib suamimu kepada orang lain. Jangan ceritakan aib istrimu pada orang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu istrimu pakaianmu. Suamimu itu pakaianmu, hai para istri. Jangan kita robek pakaian kita, yang malu kita sendiri. Nah, kita pelihara pakaian kita ini harkat dan martabat diri kita. Kalau orang yang suka sholat mendului imam, di akhirat nanti tumbuh kepalanya, kepala keledai. Sehingga orang tahu ini sering sholat berjemaah, tapi gerakannya mendului imam, kepalanya kepala keledai. Kalau orang yang punya istri 2, tidak adil sama istrinya, maka di akhirat kakinya 1 panjang, 1 pendek. Dia jalan kicilik-kicilik, orang udah tahu. Iki bojone loro, orang adil karo bojone. Ah. Insya Allah. Ada lagi yang tubuhnya tadi tidak punya daging di wajahnya, tengkorak. Maka Allah tunjukkan di akhirat, ini manusia-manusia yang bukanya muka tengkorak. Adalah manusia yang selama di dunia rajin minta-minta sama orang. Minta. Jadi ayah, Islam mengharamkan mutasail. Iya, minta-minta. Yang menjadikan minta-minta sebagai pekerjaannya. Iya. Tapi kalau sail terdesak. Iya. Benar-benar terdesak dia. Istri mau melahirkan, gak ada dana. Dia boleh. Dalam Islam ada sail, ada mahrum. Mahrum itu dia butuh tapi malu ngomong. Nah kita harus cerdas membaca mahrum. Kalau sail, sail itu udah gak tahan lagi. Dia butuh sekali, dia sakit, dia butuh uang. Dia ngomong, bantu dia. Tapi kalau berkali-kali, apalagi pakai dinas, ya, ada pakaian dinasnya tuh. Kelabu merah ya. Ada. Nah, ada lihat itu. Ada itu kan yang ada yang lebih hebat lagi, pakaian dinas, pakai pangkat, pakai semua aksesoris. Malam-malam bus lewat, itu connect bus itu, kondekturnya buang duit ke jalan, tik di senter, pakai senter. Wah, itu lebih ngeri. Saya pernah naik bus itu dari Jakarta ke Medan, setiap masuk kota, connect-nya buka pintu, malam, golong duit, kecil-kecil dibuang gitu. Nanti ada petugas dinas, pakai senter gitu, gitu. Itu tengkorak-tengkorak di hari kiamat itu. Tengkorak. Itu minta. Nah, minta proyek. Bukan hanya minta-minta pinggir jalan itu kecil. Cepek, kecil. Yang minta proyek. Karena gubernur temannya, minta proyek. 10 miliar. Karena presiden temannya, minta proyek. 1 triliun. Itu tengkoraknya lebih ngeri lagi tuh. Ngomong benar-benar itu. Lebih ngeri tengkoraknya itu. Di akhirat nanti. Jangan minta-minta. Ya, maka kita lebih baiklah menghindarkan diri dari minta. Minta itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tidak mesti dengan kata-kata, mintalah. Tidak mesti, mintalah itu sudah jelas dengan kata-kata. Kadang-kadang minta itu dengan sikap. Ada ustaz, ceramah, dibayar. Kalau dibayar 1 juta rajin. Tapi kalau selesai ceramah dikasih amplop isinya 200 ribu, sampai kiamat gak datang lagi. Itu minta juga. Imam Ghazali bilang itu minta juga. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang berdakwah yang tidak minta. Tidak minta. Tidak ada tarif. Kalau perlu tolong Pak dakwah Pak. Di sini banyak orang lemah-lemah, enggak tahu agama, tapi enggak bisa bayar, gratis datang. Ini kadang-kadang kita malu tuh. Tidak ada yang mau ustaz-ustaz kita gratis itu. Kita harus malu. Bencong aja 17 Agustus nyanyi gratis. Benar. Allahu akbar. Saudara Sara, karena ini 17 Agustus saya nyanyi gratis. Giliran ustaznya ceramah 17 Agustus enggak mau gratis. Nanti masuk surga duluan bencong tersinggung. Jadi kita harus jaga, jangan minta-minta. Jadi orang yang berdakwah meminta, dia bukan hanya gagal dalam dakwahnya, tapi dia menghinakan diri di depan Allah dan pada makhluk Allah Jalla Jalla. Hina. Siapapun yang tahu, begitu dia tahu tarif, dia akan hina. Ini kejadian ayah. Jadi suatu acara besar, loh kenapa kok beliau ceramah gak pada mau denger nih, panitia ini? Rupanya karena itu. Apa Ustaz? Kita ribut soal tarif itu Ustaz. Astagfirullahaladzim. Gak mau dengar akhirnya. Jadi orang pun menghinakan dia, gak mau dengar. Itu ngamen dia Ustaz, dianggap ngamen. Jadi para juru dakwah yang mencari dunia, ngamen itu. Malu di hadapan Allah. Malu di hadapan makhluk Allah. Khutbah Jumat minta 2 juta. Padahal khutbah Jumat cuma 15 menit. Gaji siapa 15 menit 2 juta? Yang dibaca ayat Quran 1, hadis 1, sisanya kecap. 2 juta. Coba, kan sedih gitu agama seperti ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik dari dunia yang jelek ini. Harta dunia ini kalau kita dapat banyak pun belum tentu bisa kita nikmati. Allahu akbar. Duit 70 miliar kalau kena stroke, mencong. Makan bubur di blender gak pakai garam. Persis muntah kucing. Buat apa 70 miliar duit kalau begini? Disuapin istri. Istrinya cakep. Tap meleleh-leleh. Jangankan dipakai tuh istri yang cakep, dipegang enggak nyampe. Jadi kita jaga benar-benar ini. Makanan kita cari yang halal, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Setiap tetes keringat kita dihitung tasbih, dihitung menggugurkan dosa oleh Allah SWT. Semoga lah kiranya kita dapat menjadi insan yang bekerja keras dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencari rezeki yang halal, maka Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah. Dari rezeki yang halal dia makan jadi darah, jadi daging. Masuk ke otaknya, bahkan jadi anak dari rezeki yang halal. Lahirlah generasi yang halal. Allahu Akbar walillahilham. Subhanallah walhamdulillah walailah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tidak hanya bekerja tapi juga harus halal. Thayyib, karena situlah pintu berkah. Al-halal babul barakah. Halal itu pintu keberkahan. Allahu akbar walillahilham. Karena itu orang beriman senang yang halal. Segala hal ingin yang halal. Makan yang halal, jatnya. Cara mencarinya halal, tidak berdusta, tidak menipu dan sebagainya, tidak sumpah palsu dan sebagainya. Kemudian subhanallah, halal hak Allah apa? Dizakatkan. Jangan lupa tuh. Bukan hanya dapat rezeki yang halal, tapi dia bakhil, haram juga itu. Rezekinya kotor juga. Huts min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan disitulah kunci keberkahan. Begitu dia zakatkan harta itu, suci. Jadi darah, jadi daging, mudah mendekat kepada Maha Suci. Arim punya sahabat waktu kuliah di UNAS dulu. Ya. Ini orang Padang Medan. Mamanya Padang, ayahnya Medan. Dia berangkat, dikasih modal sama ayahnya, uang. Dia pinter, usaha dagang. Apa? Dia beliin taksi, kredit ayah. Kuliah, kredit. Taksi dia. Jadi masuk kuliah, bawa mobil taksi. Keluar teman-teman ikut sama dia. Ya, terus. Sekarang dia sudah punya 81 taksi. Ya. Dan dia banyak perusahaan, ada 3 macam perusahaan berkah. Apa yang dia lakukan? Yang tidak pernah saya lupakan Ustaz. Sejak saya dengar khutbah Jumat Ustaz, saya tidak tinggalkan. Apa? Zakat. Bahkan beliau hitung setiap hari. Jadi berapa keuntungan dia dapat, naiksi 20 ribu, 30 ribu, langsung potong 2,5% hari itu. Allahu Akbar. Walillahilham. Dan dia mudah membaginya, kata beliau. Karena beliau kan setiap waktu sholat tuh ya. Juhur, sholat, asar. Di masjid ketemu aja orang susah. Ajaib. Kasih. Dan beliau berangkat haji melalui penumpang taksi. Allahu Akbar walillahilham. Ada kejadian yang beliau unik. Beliau melihat ibu gendong apa barang-barang jahitan itu ya. Yang kain-kain potongan itu. Jual. Beliau melihat, kasihan lihat ibu itu. Beliau kasih uang. Lalu beliau makan. Begitu makan, subhanallah. Dibayarkan oleh hamba Allah. Melebihi dari apa yang dia duga. Apa yang dia beri. Kemudian dia naik, bawa taksi. Nah rupanya bos lagi macet. Pindah jalur ke taksi. Menyeberang. Beliau selalu pakai peci haji. Itulah pintu beliau akhirnya menjadi haji. Sudah haji mas. Saya senang ini karena cita-cita saya. Disuruh naik ke atas. Dikasih. Kamu nanti berangkat haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh enggak pak saya tunda dulu 1 tahun? Karena saya juga ada rezeki sedikit. Bisa saya mengajak istri saya. Berapa sisanya? Sini, saya tambahkan lagi. Berangkat dua-duanya. Zakat itu nabat. Zakat itu tumbuh. Jadi kalau ingin rezeki tumbuh, zakat. Istanzilu rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan bersedekah. Anfik infik. Ya zadat, akhlif, tambahkan, ganti rezekinya, ya Allah. Doa malaikat. Allah ma'ati mumsikan khalafan, wa'ati mumsikan talafan. Asal dari rezeki yang halal. Makanya perumpamannya kayak pohon. Tumbuh, berkembang, 1 pohon, 7 cabang, setiap cabang 100 ranting. Berapa dahannya, berapa daunnya, berapa bunganya. Selama dijaga dari hama ria. Dari hama sum'ah, ujub dan sebagainya. Disiram dengan keikhlasan. Disiram dengan istiqomah. Ada orang, tidak ada orang. Dipuji atau dihina. Sirau wa alania. Susah walaupun dia senang. Bilaili wa nahar. Siang malam. Dia lakukan benar-benar karena Allah. Subhanallah. Akan tumbuh terus. Tumbuh terus. Wa ma'anfaqtu min syai'in. Fahuwa yukhlifuhu. Wahuwa khairul razikin. Surah Saba ayat 39. Apapun yang kau infakkan di jalan Allah. Dari rezeki yang halalmu. Berarti kau beriman, percaya, yakin Allah pemberi rezekimu dan penjamin sekaligus pengganti rezekimu. Kalau kita punya uang, kita akan tabung pada bank yang kredibel, ya ayah. Kita percaya dengan hitungan, wah, bonusnya. Kita tabunglah, karena kita percaya dengan bank itu. Salahlah perbandingan Arifin ini. Sekali lagi, salah perbandingan ini. Sekarang kita percaya dengan Allah. Berapa kita tabung di jalan Allah? Inna Allah ashtara minal mu'minina ampusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli harta dan jiwa orang beriman dengan surganya. Dan surga seluas langit dan bumi. Arduhas samawati ard. Dan dipersiapkan untuk hamba. Yuntiquna tisarai wa dara. Yang dia lelah mencari rezeki yang halal. Lalu dia infakkan di jalan Allah. Surga seluas langit dan bumi. Dan pintu terbesar surga. As-sakhaya. Dilewati oleh orang-orang yang mencari rezeki yang halal. Dia infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar walillahilham. Ayah, nasihati kembali kami, ayah. Walaupun kita orang kaya raya. Alhamdulillah, amin, amin. Amin. Kita disuruh bekerja juga. Jangan berpangku tangan. Bukan karena tamak mau nambah kayanya lagi, bukan. Karena mengamalkan perintah Allah SWT. Adalah satu amalan agama, sunnah. Kita kerjakan itu. Karena Dawud alaihi salam, la ya'kulu illa min amali yadih. Ya, sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam saja, itu kan raja itu. Nabi Dawud kurang apa? Raja, kaya raya, nabi, binatang-binatang semua jadi anak buahnya, bisa ngomong dengan binatang-binatang, seorang hakim yang adil, kurang apa? Tapi Nabi Dawud gak pernah makan harta kekayaan kerajaannya. Beliau kalau mau makan, dia bikin pekerjaan, dia kerja, dia jual, hasilnya baru dia makan. Biadihi dengan tangan. Begitu juga sahabat Salman Al-Farsi. Kerja, jadi gubernur. Gajinya besar. Semua gaji disedekahkan. Dia kalau sore ngambil daun korma. Belanja daun korma 1 dirham. Dibuat jadi keranjang. Dijual 3 dirham. 1 dirham dimakan. 1 dirham untuk modal beli keranjang besok. 1 dirham disedekahkan di jalan Allah SWT. Itu gubernur Salman Al-Farsi. Radhiyallahu anhu. Bukan main. Oleh karena itu kita harus buat. Dan bekerja itu satu ibadah, harus gembira kita. Sebab dengan bekerja, ya Allah, aku sedang mengerjakan perintahmu ini. Sehingga kita gak stres. Bekerja itu begitu, ya Allah. Aku sedang mengerjakan perintahmu, yaitu bekerja. Quran menyuruh, Nabi menyuruh. Sehingga kita gak stres. Kita dibentak-bentak bos kita pun, segala macam, kamu pekerja goblok, segala macam ini, pergi sana. Kita pergi senyum. Dia pun heran, kamu kok senyum? Karena saya sedang mengerjakan perintah Allah Tuhan. Allahu Akbar. Bahagia. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada stres. Jadi ayah, sekarang sudah berubah setting mind kita. Ternyata bekerja itu taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita kerja, berarti sesuai dengan perintah Allah. Kerja. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata kerja itu ibadah. Ya. Yang ketiga, mulia derajatnya di sisi Allah. Yang keempat, mendapat doa dari makhluk. Dan menggugurkan dosa. Yang kelima, menggugurkan dosa. Yang keenam, dia mulia. Dia mulia. Di hadapan anaknya, di hadapan istrinya. Mulia. Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar. Makanya kerja. Dan kita belikan barang, hasil keringat kita itu, kita senang memakainya. Buah tangan kita. Ini baju saya beli dari uang saya sendiri, keringat saya. Enak. Tapi kalau ini baju dikasih orang, ini baju minta. Ini mobil minta. Mobil tuh waktu dinaikin ngomong tuh. Minta, minta, minta lo, minta, minta, minta, minta. Ngomong. Dan yang paling sakit waktu mau meninggal, waktu mau wafat, semua benda yang kita minta dari orang tuh ngomong. Gua dulu lu minta dari orang. Sekarang gua masih ada, lu mau mati. Bagaimana nasib gua nih sekarang nih? Hah? Lu dulu minta dari orang, udah diberiin sama lu, dikasih sama orang. Sekarang kamu miliki saya. Sekarang saya masih bagus, masih sehat, masih bagus, masih awet. Kamu mau mati, meninggalkan saya. Bagaimana ini sekarang? Wah, payah matinya orang begini. Itu maka kalau lihat orang mati kadang-kadang kejet-kejet. Karena benda-benda yang dia minta itu nuntut semua. Apalagi benda yang dia curi. Ngomong semua itu. Sialan lu, lu maling gua. Sekarang lu mau tinggalin gua ya. Oh, itulah maka matinya susah. Orang yang bekerja cari nafkah cara halal, matinya pun akan nikmat dan indah. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betapa banyak mereka yang bekerja dunia tapi bernilai akhirat karena kerjanya yang halal dan ingin selamat di akhirat. Begitu ia dapat, ia bagikan untuk saudaranya yang duafa dan mustada'afin. Betapa banyak amal akhirat ternyata bernilai dunia karena salah niat. Kerja akhirat dakwah tapi ternyata ia gunakan dakwahnya untuk mencari dunia. Hilang sia-sia. Maka lurus niat, cari yang halal, kemudian zakatkan, sedekahkan, hadiahkan, wakafkan sehingga berkah. Allahu Akbar walillahilham. Arifin tentu mengucapkan terima kasih pada istri Arifin, karena dari Arifin dagang sama istri ayah, bayar rumah, dari pinjam mobil jual, Arifin dakwah ya Ustaz Huda, dagang mobil. Berangkat subuh baca pos kota itu, cari mobil, datang sampai sekarang. Alhamdulillah hampir 100 mobil sekarang. Alhamdulillah dagang. Dagang kain sekarang. Dagang kain impor. Sampai Cibadu, alhamdulillah sekarang sepeda lagi. Sepeda impor dari Cina. Dagang terus senang kawan-kawan yang sama-sama bermodal gitu. Berkah ternyata. Dan selaras saya. Ibadah, dakwah yang diniatkan karena Allah, bersamaan itu rezeki kita berkah. Luar biasa, di saat mobil gak laku. Karena ada waktu gak laku ya, setelah Idul Fitri, itu kurang laku mobil. Ini laku. Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar. Luruskan niat, cari rezeki yang halal. Bagikan rezeki itu. InsyaAllah berkah. Terima kasih Ayanda Tengku Julkarnain. Allah berkahi ayah umur panjang dalam dakwah. Kami sangat senang dengan dakwah. Senang dengan dakwah beliau? Sangat senang. Kesenang beliau, beliau bahagia menyampaikan karena beliau ikhlas lillahi ta'ala. Tidak pernah nanya berapa amplop buat saya. Tidak pernah. Buktinya walaupun sedikit amplop tetap gemuk beliau. Karena bukan itu mata pencarian beliau. Berkah. Tapi juga tidak boleh menolak kalau diberi ya ayah. Itu hadiah. Sombong benar. Hari ini punya teman dakwah gak mau dikasih. Gak mau dia nolak. Wah maaf saya dakwah. Rasul saja menerima hadiah. Terima. Baik dia terima. Alhamdulillah. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah. Jangan lupa 18 Muharram, tanggal 2 Desember, zikir di Masjid Adzikra Sentul. Dan insya Allah malam tahun baru Masehi, juga zikir di Masjid Adzikra Sentul. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, kuatkan tauhid kami ya Allah. Berkahi dengan yang halal ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, yang mengajak kami takut kepadamu ya Allah. Wallahu akbar.